Bismillah. Pada ikhwan yang masih di luar, dimohon segera masuk, karena insya Allah kajian akan dilanjutkan kembali bersama Ustaz Abdurrahman Mubarak. Demikian, sekali lagi kepada ikhwah yang masih ada di luar, diharap segera masuk, karena insya Allah kajian akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadis yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Hadis yang masyhur dari Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala: Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Rasulullah pernah salat bersama kami di satu hari. Thumma aqbala ayna biwajhihi. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami ketika selesai salam. Bahwa Allah na mu'idhatan balighatan. Beliau pernah memberikan nasihat yang sangat menyentuh. Dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, sehingga berlinanglah air mata dari mata-mata kami dan tergetar takut hati-hati para sahabat Rasulullah SAW ketika itu. Faqala rajulun ya Rasulullah, berkata seseorang, ya Rasulullah, ka'anna hadihi mu'idhatu muwaddi', ini sepertinya adalah nasihat seorang yang mau berpisah. Fa'usina, memberikanlah wasiat kepada kami. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallah was sam'i wat ta'ah wa in kana 'abdan habasyya. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, untuk mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin walaupun dia adalah seorang hamba Habasyi. Fa innahu may yasminkum yarakhtilafan kathira. Karena siapa yang hidup di antara kalian setelah beliau wafat akan melihat persisian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya khulafai rasyidin al-mahdiyin. Tamassuku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa antu alaiha bin nawadid, gigitlah dengan gigi raham kalian. Wa iyyakum min muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan adalah sesat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syarbani rahimahullahu taala. Wa bilahi rahiman rahimakumullah. di waktu yang singkat ini kita fokuskan ke satu permasalahan. Yang jelas, yang pertama jelas dari hadis ini menunjukkan wasiat yang agung, wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, juga disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah, Rasulullah berwasiat kepada Abu Sa'id, juga dalam satu riwayat dari Abu Dzar, iya, alaika bi taqwallah fa innahu ra'su amri kulli, wajib atas kamu untuk bertakwa kepada Allah, karena itulah inti segala urusan adalah takwa. Dan yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, wasiat as-sam wa ta'ah di ulatil umur. Satu prinsip di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sam wa ta'ah di ulatil umur, mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin. Dan yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan berwasiat ketika beliau wafat nanti, ketika banyak perselisihan, hendaknya kita berwasiat. Beliau berwasiat untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah khulafaur rasyidin. Dalam hadis yang lain yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahallahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, iya, usika au usikum bi ashabi wal ladina lunahum, aku wasiatkan kalian dengan para sahabatku dan orang-orang yang setelah mereka. Berpesan, berwasiat khusus untuk kita mengikuti para sahabat, berbuat baik, menghormati, muliakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul rahimah narhimukumullah. Yang terakhir adalah Rasulullah memperingatkan kita dari al-bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Qul fil rahimah narhimukumullah. Satu masalah yang mungkin bisa terkait dengan yang masalah yang kedua adalah masalah sunnah sahabah. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may yasminkum man yasminkum yara ikhtilafan katsira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawatib. Perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Berpegang teguh dengan sunnah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini adalah wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hun billahi rahiman rahimakumullah. Da'wah salafiyah, manhajus salaf itu manhaj yang kamil, asy-syamil. Ya, sebagaimana Islam ini tentunya adalah agama yang syamil, kamil, mutakamil. Ketika kita bicara tentang masalah sunnah sahabat, bukan hanya terkait dengan masalah ya akhlak, masalah ibadah, tapi semuanya, dan termasuk sunnah sahabat, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dan terkait dengan masalah bagaimana mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mauqif mereka terhadap al-ahwa walil ahwa, al-bid'ah dan ahlul bid'ah. Ini masalah penting ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Karena di zaman sekarang banyak orang menyuarakan bahaya tasyaddud. Wa tasyaddud khatir tentunya. Iya. Ekstrim. Serampangan. Tapi khana fil rahiman rahimakumullah, di sana ada bahaya yang lain yang banyak orang terjangkiti dengannya, yaitu bahaya at-takhlil. Bahayanya at-takhlil ia melemahkan orang-orang yang sedang membantah alul ahwa wal bidah. Di saat para ulama, para talabatul ilmi membantah al bidah wa ahli bidah, al ahwa wal ahwa, muncul para mukhadzilun. Mukhadzilun yang malah tampil membela al ahwa wal bidah. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sehingga ahlu sunnah salafiyin yang mengikuti sahabat Rasulullah harus tahu bagaimana tuntunan salafun salih, para sahabat salafun salih terhadap al-bid'ah wal-bid'ah, al-ahwa wal-ahwa. Qanabillahirrahmanirrahim rahimakumullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kudwah kita. Ya, seorang yang menjadi kudwah kita. Bagaimana kalam ucapan-ucapan beliau yang keras, tegas tentang adalah hawa wal bidah. Ketika datang Dhul Khuwaisirah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju min dhi'i hadha ar-rajul qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum." Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keras menyatakan, "Lain adraktuhum, kalau aku bertemu dengan mereka, berjumpa dengan mereka, laqtulannahum qatlan 'ad." Dalam satu hadis yang sebagian para ulama di antara Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan hadis ini. Ya, sebagian menyatakan hadis ini mauquf. Ya, al-qadariyatu majusu hadil ummah. Kata Rasulullah SAW, qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Wa idza maridu fala ta'uduhum. Jika mereka sakit, janganlah kalian menjenguk mereka, al-hadi. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, berjalan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang kokoh, kuat dan tegas keras menghadapi al-ahwa wal ahwalil ahwa. Terbukti. Nah, bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ijma' bersepakat bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, iya, memerangi Khawarij. Juga bersepakat bersama Ali radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, ia memerangi As-Sabaiyah Rafidah. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tuntunan salafun salih, sunnah sahabat. Demikian juga secara khusus kepada individunya, bagaimana Rasul sallallahu, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tahdzir kepada umat untuk menjauhi sabil. Ya, bahkan dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika dilaporkan kepada beliau munculnya Ma'bad al-Juhani dengan pemikiran Qadariyah. Iya, dengan keras beliau menyatakan, "Akhbiruhum, kabarkan kepada mereka, anhum bara'u minni, mereka berlepas diri dariku. Wa ana bari minhum wa hum bara'u minni, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku." Dan ucapan yang berikutnya dari beliau. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sunnah sahabah. Saya bacakan beberapa asar yang lain yang mungkin sebagai penambah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, "Man ahabba an yukrima dinahu," barang siapa yang ingin memuliakan agamanya, "falyatazil mujalasata ahlul ahwa," hendaknya dia menjauhi duduk dengan ahli ashabil ahwa. "Qala fa inna mujalasatahum alsaqu minal jarab," karena duduk bersama mereka itu lebih berbahaya. Ya, lebih sangat mungkin seorang tertular dibandingkan lepra. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tujalis sahiba hawan. Jangan kamu duduk dengan ahli ahwa. Wa yakdhifu fi qalbika ma tattabi'u alaihi fatahlak. Karena kalau kamu duduk dengannya, dia kemudian melontarkan ucapan bid'ahnya kepadamu, kemudian kau ikuti, akhirnya kamu binasa. Atau khalifu, atau kamu bisa menyelisihinya, membantahnya, tapi payam rad qablu qalbuk, tapi sudah ada subhah sehingga hatimu berpenyakit ketika mendengar subhatnya. Ini diantara sebagian ucapan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ikhwan fil rahiman rahimakumullah, sunnah, diantara sunnah sahabah adalah keras, tegas, ia membantah adalah hawa wal bidah. Bahkan para ulama kita ikhwani fillah rahimana rahimakumullah menjelaskan tentang wajibnya membela sunnah dan membantah syubhat. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kata beliau, idza sakatta anta, kalau kamu diam, wa sakattu ana, dan aku pun diam. Iya, enggak ada yang mau bicara tentang bahayanya bid'ah dan ahli bid'ah, hizbiyah tentang hizbi dan hizbiyin. Semuanya diam, semuanya sibuk dengan kesibukannya masing-masing, tidak mau ada yang bicara tentang masalah ini. Kalau kamu diam, saya diam, kata beliau. Famata ya'riful jahil as-sahiha min as-saqim. Kapan seorang yang jahil bisa tahu mana yang sahih dan mana yang jelek? Dalam ucapan yang lain kata beliau rahimahullahu ta'ala, idza ishtaghala bis-shaum was-shalah, kalau seorang sibuk dengan puasa sunnah, dengan salat sunnah, wa'tazala, dan dia kemudian menjauh, sibuk dengan ibadahnya sendiri, wasakata 'anil kalam fi ahli bid'ah, iya, dan dia diam, tidak mau bicara tentang ahli ahwa wal bid'ah, qala bis-shaum was-shalatu, iya, salat dan puasanya di nafsi, masalahnya untuk dia sendiri, ibadah masa untuk dia sendiri. Wa idza takallama kana lahu wa li ghairihi. Iya, tapi kalau dia bicara tentang al-hawa wal bidah, tentang bahaya bid'ah, bahaya hizbiyyin, maka faedahnya untuk dia dan bagi yang lain. Qala yatakallamu afdal. Maka dia bicara menjelaskan tentang bahaya kebid'ahan dan ahli bid'ah itu adalah afdal. Ini demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Terus sekali lagi, para mukhadzilin menjadi masalah. Kalau seandainya mereka sibuk dengan salat sunnah, puasa sunnah semata, dan tidak yukhadzil ahlal haq, lebih mending. Iya, lebih mending. Tapi khawani fillah rahiman rahimakumullah, al-mas'alah itu yang jadi masalah adalah ketika mereka tampil menjadi mukhadzil, iya, melemahkan ahli sunnah ahli haq ketika mereka membantah ahli hawa wal bidah. Ini satu bahaya yang memprihatinkan. Khonfilah rahimah rahimakumullah. Dalam ucapan yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, kata beliau, qad kunna na'mur bisukut, falamma du'ina ila amrin ma kana buddun lana an nadfa'a dhalik وَنَبَيِّنَ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَنْفِي عَنْهُ مَا قَالُوا ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. قَدَ بِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Dulu kami, kata beliau, merintah untuk diam, tapi ketika kami diseru kepada satu perkara yang mengharuskan untuk bicara, iya, ketika dibiarkan, didiamkan, tidak bisa. Kana buddun lana, Maka satu keharusan bagi kami an-nadfa dzalik, untuk membantahnya. Wa lumayyid min amrih, untuk menjelaskan urusannya. Ma yanfi anhu ma qalu, sehingga bisa menjelaskan, menafikan kedustaannya, ya, menerangkan akan kebatilan ucapannya. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, buddun, mesti, satu kemestian, raddu asyubhah, menjelaskan syubhat dan membantahnya, itu satu kemestian. Kemudian beliau berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati ya ahsan. Ditanyakan kepada Hamdun Al-Qassar, kata beliau, mata yajuzu lirajuli an yatakallama 'alan nas, kapan seseorang dibolehkan berbicara tentang manusia, menjelaskan tentang keadaan mereka? Qala, kata beliau, idza ta'ayyana 'alaihi ada'u fardin min faraidillah ta'ala fi ilmi. Ya, kalau dia sudah harus menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada yang bisa menyampaikannya kecuali dia. Atau khafa halaka insani fi bid'atin, atau dia khawatir seseorang manusia, apalagi banyak manusia, kalau ada kawhal, tidak ada seseorang yang akan binasa dengan dalam kebid'ahan. Kalau dia diam, iya, temannya akan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kalau dia diam, banyak orang akan terjatuh ke dalam kesesatan. Kalau seperti ini, maka yarju anujiyahullahu ta'ala min habi ilmi. Dia harus bicara. Dia harus bicara. Iya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dengan ilmunya orang tersebut yang terancam dengan kesesatan kebid'ahan. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kalam salafin salih, ya, para sahabat, amalannya, ucapannya, yang menunjukkan sekali lagi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang semestinya seorang ahlu sunnah salafiyin kokoh ada sunnah, iya, membantah ahlul ahwa wal bid'ah. Kalau merasa lemah, tidak bisa membantah, yafrah, iya, yasur, dia senang, dia gembira ketika muncul, tampil teman-temannya, iya, membantah ahlul ahwa wal bid'ah. La yukhadzil, iya, bukan malah sebaliknya, nam melemahkan ahlul haq yang sedang membantah ahlul ahwa wal bid'ah. Hawlillah rahimana rahimakumullah. Sebaliknya justru, sebab diantara sebab kaum muslimin, awamun nas, orang jahil, at-talamid, at-tullab, orang-orang yang di bawah asuhannya terjatuh ke dalam kebid'ahan ketika muncul pujian-pujian kepada ahlul ahwa wal bid'ah. Sebagai contoh, Abul Walid Sulaiman ibn Khalaf al-Baji berkata dalam kitabnya Ikhtisar Firaqil Fuqaha, ketika menyebutkan tentang Qadi Abu Bakar ibn Bakilani, kata beliau, laqad akhbarani asy-syekh Abu Dzar Amr bin Ahmad al-Ansari al-Harawi wa kana yamiru ila madhhabihi al-Asy'ari. Al-Harawi condong kepada fikrah faham Asy'ariyah. Fasa'altuhu, ini syahidnya, kata beliau, aku tanya, min aina laka hadha, dari mana kamu kok bisa mengambil fikrah Asy'ariyah, faham Asy'ari? Qala, kata beliau, inni kuntu masyian bi Baghdad mal hafid Abu'l-Hasan Ali ibn Umar ad-Darqutni, aku pernah berjalan di Baghdad bersama Al-Hafidz Abul Hasan Ali bin Umar Ad-Darqutni. Qala falaqina al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Tayyib. At-Tayyib. Kami berdua berjumpa dengan Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Tayyib. Qala faltazamu Syekh Abul Hasan Ad-Darqutni. Wa qabbala wajhahu wa ainai. Iya, ketika bertemu Ad-Darqutni langsung mencium wajahnya, mencium dua matanya. Iya, dihormati, dimuliakan. Falamma farakna iftaraka, ketika kami berpisahnya, keduanya berpisah, qultu lahu. Aku katakan kepada Ad-Darqutni, "Man hadzal ladzi sana'ta bihi? Ma lam a'taqid annaka tasna'uhu anta imamu waqtik." Siapa kok kamu bisa berbuat demikian? Ya, aku enggak yakin kamu berbuat demikian, padahal engkau adalah imam di zaman sekarang ini. Faqala hadza imamul muslimin. Antara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang pertama, si murid ini melihat bagaimana perbuatan gurunya memuliakan Qadhi Abu Bakar ini. Yang kedua, dipuji, itulah imamul muslimin. Wa dzabani din. Ini orang dia itu seorang pembela agama. Sehingga kata Al-Harawi, faqala Abu Dzar paminda dikala waqt takaratu alaih, karena dipuji orang ini oleh gurunya. Iya, akhirnya aku pun pulang pergi, sudah datang ke tempatnya Al-Qadhi Abu Bakar tadi, pulang pergi belajar. Qala ma'abi, bersama bapakku. Qala faqtadaitu bi madhhabi, akhirnya aku pun kemudian mengikuti madhabnya, yakni akidahnya Asy'ari. Dengan sebab itu awalnya tidak kenal, tapi ketika dapat orang yang dipuji, akhirnya datang belajar. Setelah belajar, yang terkena fikrah pemikiran Asy'ariyah. Sabab min asbab suqut at-tullab, nam gugurnya seorang talibul ilmi, para penuntut ilmu, ke dalam kebidahan adalah ketika muncul as-sana wa ta'zim, pujian, sanjungan, pengagungan kepada al-ahwa wal bidah. Hanfil rahiman rahimakumullah. Yang semisal dengan ini, adalah ketika seorang talibul ilmi merasa dirinya kuat, bisa tahan menghadapi syubhat, sehingga dengan tenang dia berbantah-bantahan, mendengar kalam al-ahwa wal bidah. Iya, sehingga tanpa sadar kemudian dia terjerumus ke dalam kebidahan. Disebutkan Al-Utsman Al-Bitti rahimahullahu ta'ala, qala kana Imran bin Hittan. Imran bin Hittan masyhur, yang dulunya seorang alim, kemudian jadi khawariji. Sebagian menyatakan dia menjadi khawariji dengan sebab menikah dengan seorang wanita yang khawarijiyah. Dan melihat yang lain yang boleh disebutkan di sini, kana Imran bin Hittan min ahli sunnah, dulunya ahli sunnah. Qala faqadima gulamun min ahli umman, kemudian datang, awal di ahli sunnah, bahkan dia seorang alim, datang seorang dari umman, dari aman, dari umman, misal bakal waqala bahu fi maq'adin. Iya, seorang khariji yang datang ini bisa mengalahkan dan merubah, iya, Imran bin Hittan dalam satu majlis, satu kali duduk kemudian langsung berubah menjadi khawarij. Qala, berkata Muhammad bin Ala rahimahallahu ta'ala, qala haddathana Abu Bakar bin Abi bin Iyash rahimahallahu ta'ala an Mughirah qala kharaja Muhammad bin Sa'ib wa ma kana lahu hawan. keluar Muhammad bin Saib dalam keadaan dia tidak punya pemikiran bid'ah. Awalnya ketika keluar dari rumahnya, dari negerinya, dia tidak punya pemikiran bid'ah. Faqala, tapi kemudian dia berkata, kata dia, idhabu bina hatta nasma qaulahum. Ayo kita pergi ke tempat mereka. Iya, sehingga kita bisa dengar ucapan-ucapan mereka. Ini khawani fi rahiman rahimakumullah. Tadi itu merasa percaya diri, tenang dari terkena syubhat, kesesatan. Maksudnya adalah ahla bidah. Qala fama raja'a hatta akhadha biha wa alaqat qalbah. Tidaklah dia pulang dari tempat ahla bidah tersebut kecuali sudah mengambil pemikiran bidahnya dan sudah menempel pada hatinya, terkena syubhat. Ya, ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Sehingga sekali lagi, seorang ahlu sunnah, iya, dicontohkan oleh salafun salih, bahkan Rasulullah SAW tegas kepada ahlu ahwa wal bidah, kokoh, tegas, keras membantah ahlu ahwa wal bidah. Dan kalau tidak mampu, senang, gembira dengan munculnya orang-orang yang membantunya untuk membantah ahlu ahwa wal bidah. Kemudian jangan sampai merasa percaya diri, ia bisa kuat dalam menahan syubhat, sehingga dia mau berbaur, bergaul dengan ahlu ahwa wal bidah. Berkata Ibnu Battah Al-Aqburi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Allah Allah ma'asrallah muslimi la yahmilanna ahadan minkum husnul dhanni bi nafsih wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi ala al mukhatarah bi dini fi mujalasati ba'di ahli ahdil ahwa. Kata beliau, takutlah kalian kepada Allah, aku ingatkan kalian kepada Allah wahai kaum muslimin, jangan sampai husnul dhanni, jangan sampai salah seorang kalian merasa husnudhannya, percaya dirinya, merasa dirinya kuat, atau merasa dia punya pengetahuan tentang bagusnya mazhab atau akidah yang dia miliki. Jangan husnudhan dia kepada dirinya, merasa pede dengan kemampuannya, keilmuannya, kemudian membawanya kepada mukhatarah, kepada bahaya yang mengancam agamanya. Apa itu? Fi mujalasati ba'di ahli ahwa fi abadi fi mujalasati ba'di ahli hadil ahwa. Jangan dia merasa percaya diri, khusnudzan kepada kemampuannya, kepada dirinya, kepada hatinya, kemudian dia mendatangi bahaya, duduk bersama sebagian ahli ahwa wal bidah, fayaqul, berkata, udakhiluhu liwanadhirahu, aku akan masuk untuk berdebat dengan dia, au astakhri minhu madhhabah, aku akan bisa mengeluarkan subah-subahnya kemudian aku bantah dia. Jangan. Jangan kamu husnudzan kepada dirimu. Qala, kata beliau, fa innahum asyaddu fitnatan minad dajjal. Karena mereka adalah hawa itu adalah lebih keras, lebih dahsyat fitnah daripada dajjal. Wa kalamuhum asaq minal jarab. Dan ucapan-ucapan mereka lebih menular, gampang menular daripada lepra. Ini khawani fillah rahiman rahimakumullah. Yang ini saya sampaikan yang terakhir. Pernah saya sampaikan syubhat yang sebetulnya itulah ta'an, celaan kepada para ulama, ketika seorang mengucapkan asy-syekh yu'athir 'alaihi man haulahu wasyabab man haulahu, ya syekh, itu sudah dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitarnya. Sudah kita sebutkan penjelasan Syekh Muhammad Bazzamun, ini adalah ta'an, celaan kepada seorang alim. Ini sesungguhnya adalah berakibat runtuhnya kewibawaan seorang alim. Ini menyebabkan, ya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, hilangnya kepercayaan umat thullabul ilmi kepada seorang alim. Di antara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah syubhat yang muncul, kita penting tahu syubhat dan bantahannya, karena ikhwan fillah rahiman rahimakumullah fitan terus bergulir. Iya, dan tokohnya berganti-ganti. Mungkin kelompok ini besok kelompok yang lain dengan syubhat yang mirip. Mungkin kemarin tokohnya A, besok kemudian muncul tokoh B dengan syubhat yang mirip. Iya. Di antara syubhat yang ada, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, f fulanun lahu juhud wa thimar fi da'wah. Fulan itu punya kesungguhan dalam dakwah, punya hasil dalam dakwah. Wa aslahallahu ala yadayhi katsirin. Ya Allah telah memperbaiki orang banyak dengan sebab dakwah fulan ini. Ini fulan mungkin, atau kadang dipakai buat radio, kadang pakai buat kelompok. Iya, kadang buat orang. Yang jelas beginilah subhan. Kenapa kamu bantah mereka? Kenapa kamu bantah dia? Kenapa kamu bantah kelompok mereka? Iya, kalau kamu bantah nama radio ini, itu bisa untuk semuanya. Bukankah mereka punya juhud? Iya, punya kesungguhan dalam dakwah, punya thimar, punya hasil dalam dakwah. Bahkan Allah telah memperbaiki, iya, dengan mereka banyak orang. Mereka diterima oleh masyarakat dan seterusnya. Ini syubhah ya wani fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Syekh Ahmad Bazmul di dalam syarah Qaul Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma din fanduru amman takhudun dinakum, menjelaskan bantahan subhat ini secara ringkas. Yang pertama, al-awwal, iya, annal ibrata bimuafaqatil haqq la bikathratil atba'a wa qillatihim. Ini satu perkara yang jelas. Yang dinilai ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah kecocokan seseorang dengan hak, bukan dengan banyak pengikut atau sedikitnya pengikut, banyak yang senang atau yang tidak senang, banyaknya pengaruh dia kepada umat atau kurang pengaruh dia. Tapi al-ibratu bimuafaqatil haq, apakah dakwah dia cocok dengan al-haq atau tidak. Iya, dakwahnya di atas al-haq, walaupun sedikit yang mengikutinya, dia ada ahlul haq. Kalau dakwahnya al-ba'al batil, walaupun banyak orang yang senang, terpengaruh, ikut, iya, dia tetap batil, ahlul batil. Al-ibratu bimuafaqatil haq. Dan ini satu perkara yang masyhur saya kira di kalangan ahlu sunnah. Yang kedua, qala in annal qabul al-maz'uma mustana'un min ashabil manahijil fasidah bil halah al-ihlami i'lamiyah allati yakumuna bitarwijiha al-amatin nas. Lakin al-qabul wal-mahabbah allati jat bin nusus al-syar'iyah ibtida'ahu minallahi azza wa zal. Dibedakan antara qabul, penerimaan umat manusia, iya, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan dari perbuatan manusia. Kata mereka, qabul yang mereka dapatkan, yang katanya mereka diterima, itu mustana', dibuat-buat. Iya, dari ashabil manhajil fasidah bil halah i'lamiyah. Iya, yang mereka lariskan di kalangan manusia dengan cara-cara yang banyak. Iya, mungkin sebagian mereka, nah, supaya orang-orang senang, ibu-ibu senang, iya, tertarik, ya sudah, sekarang ibu-ibu untuk dengan saya boleh ngaji tanpa hijab biar kita bisa dialog, iya, senang, akhirnya ibu-ibu banyak, ya, supaya banyak pendengarnya. Kemudian ya sekarang kita buka ta'lim Rasulullah, kemudian ibu-ibu bisa akhwat belajar dengan saya via telepon yang lain. Terus semua, atau mungkin ya dengan hatta dengan menampilkan seorang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah Muhammad al-Arifi. Iya, saya pernah dengar diperdengarkan satu ucapan dia yang pernah ditampilkan di websitenya Roja itu. Iya, mengucap sampai dia membuat bait-bait syair. Iya, setelah dia buat syair, dia sambil ketawa bilang, ini surah Tufah, ini surat tentang apel. Alhamdulillah Syekh Saleh Fauzan beberapa langsung menanggapi dan menyatakan ini ucapan-ucapan kufur. Tapi memang Muhammad Al-Arifi masyhur dan mereka dikenal, disenangi. Ya, karena disenangi tampil. Iya, walaupun sekarang sudah mulai dihapus. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang jelas, al-qabul yang dimaksud dalam hadis, yang terpuji orang yang mendapatkannya adalah qabul minallah. Ya, sebagai dalam hadis innallaha idza habba fulanan nada Jibril, ketika Allah cinta kepada seseorang maka Allah akan memanggil Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah, aku cinta kepada si fulan maka cintailah dia. Nah, maka Jibril pun menyeru kepada penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu, iya sungguh Allah cinta kepada si fulan maka cintailah dia. Kemudian fayudha'u lahul qabul fil ardh, maka diletakkanlah qabul baginya di bumi. Al qabul yang hak itu adalah al qabul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan seseorang kepada Allah dia diterima oleh kaum muslimin, orang-orang yang baik. Ya, bukan qabul penerimaan yang dibuat-buat, karena seorang menyelisihi syarat Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan segala cara untuk bisa diterima oleh masyarakatnya. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, atau sebagian orang supaya dia diterima oleh banyak orang, iya tadi walaupun akhirnya memuji-muji ahli al-ahwa wal bidah, walaupun akhirnya menyakini ikhwani teman-temannya yang jelas bisa orang senang kepadanya. Nah, qala tsalits, yang ketiga, kata beliau rahimahullah. Nah, kemudian juga diantar yang perlu diingat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ingat oleh Ibnu Taimin rahimahullah dan yang lainnya, al-qabul fi da'wah itu tidak mesti seorang merasakannya ketika masih hidup. Iya, al-qabul fi da'wah itu kadang didapat oleh seseorang ketika sudah meninggal. Setelah meninggal baru dakwahnya menyebar kemana-mana, seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lain. Tidak mesti qabul fi da'wah itu ada ketika dia masih hidup. Asharis yang ketiga, annal qabula amrun ghaibiyun la ya'lamuhu illallah. Ya, yang dikatakan penerimaan pula diterima dalam dakwahnya, bermanfaat dalam dakwahnya, maslahat dalam dakwahnya, bagus dalam dakwahnya, itu perkara yang ghaib. Fala yumkinul jazmu bihi, tidak bisa dipastikan. Kenapa? Kalau urusan manusia, apalagi orang-orang awam, faqad yuthnin nasu ala man amalahu syirkun asghar. Iya, kadang manusia itu memuji seorang yang melakukan syirik kecil. Dia hanya bisa menghukumi itu akhirnya. Iya, ketika melihat berbuat baik, dia puji-puji, disenangi akhirnya, oh, pulang begini, padahal dia sedang berbuat syirik kecil. Apa dalilnya? Hadis yang masyhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan apa? Tentang tiga orang yang mujahid, kemudian belajar ilmu, kemudian berinfak. Orang-orang yang melihatnya dia mujahid masya Allah, meninggal di medan perang. Yang ini dia seorang mujahid, apa namanya, jawad, seorang dermawan yang suka berderma. Yang satu melihatnya seorang yang qari, qadil Quran, bagus hafalannya, sering baca Quran, atau dia alim. Hatinya tidak tahu. Kadang memuji seseorang dan kemudian dia melakukan perbuatan perbuatan yang jelek, terjatuh ke dalam kesyirikan. Al-qabul amrun ghaibi. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang berikutnya, yang keempat, kata beliau rahimahullah, annal ibrata bil ilmi syar'i la bimujarrad at-ta'thir wal qudrah ala dhabbin nas. Yang dinilai adalah ilmu syar'i, kecocokan dakwahnya dengan ilmu syar'i, bukan semata-mata taksir, pengaruh dakwah yang dia lakukan. Oh, pengaruh dakwah, dengan sebab dakwah banyak orang senang, banyak orang baik. Iya, banyak orang tadi pemabuk kemudian jadi senang-senang sering sholat misalnya. Wal qudrah bin nas, bukan kemampuan untuk menarik orang, bukan itu yang dinilai. Al ibratu bil ilmi syar'i, kecocokan dakwah dengan ilmu syar'i, iya, bukan semata-mata takfir, bisa mempengaruhi orang dan bisa menarik orang. Iya, ini yang keempat. Bahkan Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala punya kalam tentang masalah ini dalam kitabnya, dinukil oleh beliau, Kata beliau, kaunu indahu syai'un minal haq la yubarrith sana alaihi akthar minal maslahah. Ya, keadaan seorang yang milisi mukhalif ini punya kebenaran, dia ada al-haq padanya, tidaklah kemudian membolehkan menyanjungnya, memuji-mujinya. Wa ma'lumun anna qa'idat ad-din, kata Syekh, sudah maklum qa'idah dalam agama ini, inna dar'al mafasid muqaddamun ajal bil masalih. Bahwasanya dalam agama ini satu kaidah yang masyhurah yang muttafaq alaih, menolak mafsadah, menjauhkan diri dari mafsadah, kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahah. Qala wa fi mu'adatil mubtadi', dalam memusuhi mubtadi', dar'u mafsadatin al ummah turajjih au tarajjaha ala ma indah mil maslahah al mazumah. Iya, ketika seorang memusuhi mubtadi', ini ketika memusuhinya, menjauhinya, memusuhinya, ini ada dar'u mafsadah, menghilangkan, menjauhkan kerusakan dari umat ini. Dan ini lebih kuat daripada sekedar iya, menjaga kebaikan yang ada pada dia. Maz'umah, yang itu pun yang dianggap ada pada dia. Inkan kalau ada. Iya, kalaupun ada, lebih yang diutamakan menjauhkannya, memusuhinya. Karena itu adalah dalam rangka menjauhkan umat dari kerusakan. Qala, kata beliau, walau ahadna bihadal mabda lam yudallal ahad walam yubadda ahad. Kalau seandainya kita ngambil teori seperti ini, iya, kalau orang ada punya kebaikan yang gak boleh disesatkan, saya kata beliau rahimahullah, gak ada orang yang sesat, gak ada orang yang boleh disesatkan, tidak akan ada orang dikatakan mubtadi. Li'annahu ma min mubtadi'in illa wa indahu syamil haq wa indahu syamil itizam. Ya, karena tidaklah seorang mubtadi kecuali ada pada dia satu kebaikan, satu al-haq, atau dia satu dari satu sisi dia terjatuh dalam kebidahan mubtadi, tapi dia mungkin di satu sisi dia rajin ibadahnya, akhlaknya bagus mungkin. Kalau seandainya semata-mata ada kebaikannya tidak boleh disesatkan, enggak ada orang sesat. Enggak ada mubtadi, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Ini mereka-mereka ketika para ulama menjelaskan fulan kada, iya, dia kok dibantah? Iya, bukankah dia punya kesungguhan dalam dakwah, punya asar dalam dakwah, punya hasil dalam dakwah, dan Allah memperbaiki dengan sebab dia orang banyak? Ini jawabannya. Yang teranggap itu adalah mencocoki dakwah dengan al-haq atau tidak, bukan banyaknya orang yang ikut atau tidak. Yang kedua, penerimaan masyarakat seringnya itu dibuat-buat karena sebab mungkin metode-metode baru yang dibuat supaya mereka tertarik, akhirnya tertarik. Padahal yang dinilai adalah penerimaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-qabul yang hakiki, penerimaan yang hakiki itu amrun ghaibi. Karena kalau manusia, apalagi orang-orang awam, kadang apa namanya tertipu. Dia memuji seseorang yang sebenarnya jelek, seorang memuji seseorang yang ternyata dia di atas kesyirikan. Yang keempat tadi, yang menjadi tolak ukur adalah ilmu syar'i, bukan semata-mata dia bisa mempengaruhi banyak orang atau menarik banyak orang. Yang terakhir, ini penting, yang terakhir, ainal qabul maz'um wa ahlul ilmi wal iman yarduna alaihim wa yubayyinuna akhta'ahum wa manhajahumul fasid. Kita katakan mana? Kalau kamu bilang mereka diterima, dari sisi mana? Orang para ulama, ahlul ilmi yang menjadi marja' kita, menjelaskan mereka adalah orang-orang sesat, menjelaskan mereka itu adalah orang-orang yang manhajnya rusak. Kok kamu bilang, apa namanya, diterima dalam dakwahnya, bagus dalam dakwahnya? Para ulama, ahlul ilmi yang menjadi marja' menyatakan dia orang-orang salah, orang sesat. Wa yuhadziruna minhum, para ulama mentahdiri mereka. Iya, bima dhalam min su'i qawlihim. Tentunya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-ibrah biqawli ahli ilmi, yang menjadi tolak ukur itu ucapan para ulama, iya, bukan ucapan manusia yang lain. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang penting. Wallahu alam bissawab. Fadhal barakallahu fikum.